Wujud syukur kita panjenengan sedaya kalih Gusti Allah niki tesih dipun ulangan kuno. Dadi nek cara menungso niku sekolah, neng donya niki enten ujian. Salah satu kurikulume niku poso, niki termasuk kurikulum kuno. Kurikulum lawas niki poso niki mila dingendikake Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya wong biyen tak kongkon poso. Nah sebab wong biyen niku dikengken poso kali Gusti Allah, mula kit mulai biyen tekan sak niki wong niku kenal poso. Napa mawon menungso niku dadi poso niki sebab kit biyen dipun wajibaken. Mila poso niku eksklusif, sangat eksklusif. Kabeh wong niku kenal poso. Saanane menungso teng donya niki ngerti poso. Sebab poso niki kewajiban kuno. Tekan zaman Kanjeng Nabi tesih dipun wajibaken. Contoh nggih. Niki wong contoh mawon. Biyen niku eneng agama kuno. Namine agama Zoroaster. Agama Zoroaster niku nabine naminipun Zarathustra. Gusti Allahe loro. Enten Gusti Allah Padang sing dipun sebut Ahriman, enten Gusti Allah Peteng disebut Ahura Mazda. Ahriman niku sing nyekel srengenge, Ahura Mazda sing nyekel rembulan. Kuat sangat nih. Bodong, gini. Ya Allah. Eneng jahe. Enten kopi. Nggih, seperti itu enten. Coca-Cola ne mboten enten. Lho kadang niku dijejer ngantos nek diwaca kaya ayat Quran. Wa ma Coca-Cola wa ma Fanta wa Sprite wa tutub limun wa idza batuk minum qanidin. Allah. Bon. Lho baleni bali, nggih. Agama Zoroaster Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang Ahriman, Gusti Allah Peteng Ahura Mazda. Siji nyekel srengenge, siji nyekel rembulan. Nah Gusti Allah loro ini kadang ini gegeran. Gelut. Nek Gusti Allah Padang niku kok kalah gerhana mata hari. Tiang Zoroaster diwajibkan puasa selama 3 tahun nek gerhana matahari. Duh, ini sing medeni kan telung tahun dereng katam wis gerhana malih. Nek rembulan gerhana dipun wajibaken poso 41 dino tekan telung bulan. Niku agama Zoroaster kon kuno, dadi niku ya kenal poso. Onten agama kuno malih sing pun ilang. Naminipun agami Majusi. Agami Majusi niku nyembahe geni. Lah, genine wong Majusi niku digawe teng bangunan dhuwur ngoten niku naminipun Manara. Arumiyen raja Majusi ingkang nami Rustam niku masuk Islam sebab besanan kali Sayyidina Ali. Mundut mantu Sayyidina Husain, gada putra Sayyid Zainal Abidin. Nah, raja Rustam niku melu Islam. Mula terus akhire Manara sing dhuwur niku digeleh ngarep masjid, genine dibuang. Sing akhirnya terus masjid wong Islam duwe manara sing tekan sakniki dikenal kanthi istilah menara. Niku saking Majusi. Nek kubahe niku saking Nasrani riyen gereja-gereja teng Romawi padha melu Islam terus gerejane kubahe templekke teng masjid. Lah nek genine wong Majusi kok mati, tiang Majusi poso 3 wulan. Niku adate wong Majusi. Agama sing teng Indonesia enten malih naminipun Hindu. Hindu niku nggih ngulang poso. Sinten sing kepengin uripe mulya wangsul ning alam kelanggengan kanthi ilang rogo, ilang nyawane namine murca, tiyang Hindu diwulangi upawasa. Upawasa niku wis gak mangan, gak ngombe, mboten demok bojo manggen teng wit tapa brata, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Niku lah mila kathah rumiyin niku tiyang Jawi wis mimpes cilik-cilik ngono eling bojone. Nggih mboten sida ajeng ilang mboten saged, ajeng mati mboten saged. Mula dadi jenglot utawa petoro karang niku. Mula nek wong Medion petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Nggih. Nah, tiyang Hindu nek nglakoni upawasa niku mboten enten wedal terus mawon. Mila begitu Islam dugi teng Indonesia kok ngulang siam ya ora mangan ora ngombe ora ndemok bojo lho kok kaya upawasa. Mila akhire sahur siam teng Indonesia dikenal kanthi jeneng wulan puasa saka tembung upawasa. Nggih. Enten malih agama Buddha nggih ngulang poso. Nek sinten sing pengin dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana. Niku ya poso ning isore wit bodhi, ora mangan, ora ngombe, ora ana batas wektune nganggo kain selempang kados kain ihram warnane kuning. Mangke nek hasil mendapatkan derajat menjadi wakil sang Buddha. Oh, Buddha. Agama Yahudi niku ya ngulang poso. Nek dinten Yom Kippur peringatan ucule Nabi Musa diuber Firaun, niku ya poso. Posone 41 dina. Tiang Nasrani nggih niku ya diulang poso nek dinten Jumat Agung ajeng Paskah niku ya diulang poso. Kuil Shaolin sing teng Cina niku sing bagian perpencaan niku nek cara mriki niku SH ngoten. Begini kok nggih sami nek kepengin menempuh jalan jadi apa jalan kehidupan kuil Shaolin niku ya poso. Samurai-samurai teng Jepang niku nek pengin mlebu kuil Kyoto niku ya poso ya gak mangan gak ngombe gak demuk bojo. Nah, lha niki lho. Ini menandakan bilih kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sing dingendikake Gusti Allah. Niku nyata barange ya ana buktine wong sak donya kenal po poso. Nabi Nuh poso sak derenge nandur wit tekan panen uwite damel prau po poso. Nabi Daud sedina poso sedina mboten. Nabi Daud awak dhewe posone kaya ngene iki. Nabi Isa poso, Nabi Musa poso. Mula poso niki menjadi kelangenane wong donya. Kabeh agama kenal wong niki kit biyen dipun wajibaken. Lah awak dhewe teng mriki nggih sami. Kelangenane ya padha ya apa? Poso apa meneh wong Jawa gudange apa? Poso. Ana poso mangan pupus godhong tok ngidang. Ana poso mangan polo pendem tok ngerowot. Ana poso sego putih tok namine mutih. Ana poso meneng mawon mbisu. Ana poso ra petuk srengenge ra petuk geni pati geni. Ana poso gandul ning uwit ngalong. Ana poso ngluyur ngedan. Ngene to. Apalagi Jawa gudange wong poso. Dan puasa ini menempati sejarah kebesaran manusia ketika hidup di dunia. Nabi Dawud sing poso sedino nggih sedino mboten mesti dimplek-emplek dadi kelambi. Nabi Muhammad angsal wahyu sakbare bertahan nus poso 15 tahun munggah medun guwa Khira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ma'rifatullah sakbare poso dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi selama 25 tahun teng Padang Pasir. Syekh Hasan Sadzili posone 20 tahun. Teng Jawa niku ana rajane maling. Namine lho Kaja Jaya Raden Sahid iso mundak pangkat resik atine ngenti pelungguhane Ratu Wali Jawa gelare Sunan Kali Jogo sakbare dituntun poso 3 tahun kalian Sunan Bonang.